mencari sesuatu yang tak pasti, dan aku berdiri sendiri di antara dua dimensi yang berbahaya. Di mana ku dapat menemukanmu? Hanyalah dirimu yang bisa menghempaskan kisah duka yang aku alami. Oh, oh, oh.